Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Wadon Ayu Ing Karang Kembang. Soko Samban keluarga numpak bis pungkasan ing terminal Jombang. Suasana wis rodok sepi, jalaran wengi terus gumremet karo mlayu nutupi bis sing wiwit mlaku alon nasak wengi. Kenek bis setengah nyaut, tanganku digeret mencolot. Munggah bis liwat lawang duri. Krenggosan pegat-pegat noto ambekan. Tak sawang kabeh kursi bis Puspa Indah wis dilungguhi penumpang. Tak pelingak pernah mburi isih ono papan kotong, cukup kanggo lungguh wong siji. Karo aweh sasmito nyuwun palilah melu lungguh marang penumpang anteng ing jok paling mburi. Persise ing pojok paling kanan. Penumpang anteng mau aweh palilah mawa sasmito mantuk. Esem lan tanganku mlawi. Alhamdulillah isih mutu tipis pungkasan. Isih antuk papan lungguan. Ora nganti ngadeg pating grandul pinggir lawang kaya adat saben. Sawise mlaku sauntara njero bis kahanan sepi, mung gumrite swara rudo ngeti jeglongan ratan. Penumpang akeh sing wis padha ngantuk krana sayah, sawise sedina mukut padha nyambut gawe manut profesine sowan-sowan. Lan greng mesin bis tuwa sadawane dalan aspal jurusan Jombang Babat ngancani anggonku melekan. Sabanjuri rembukan hayeng ambi kanca lungguhku. Wiwit tepungan jeneng nganti alamat omah. Uga cerita enteng nganti cerita nyinggol bab-bab alaming lelembut. Bocah wadon jejerku lungguh ngaku jeneng Sri Rahayu saka Jombang. Tak kira anteng lan isinan jebul bareng cerita akeh-akeh dadak pinter omong. Ukara-ukarane mili lancar, semu kritis yen ngoncai bab-bab ligi, mertandani yen pawongan mau wong berpendidikan. Estune kula ajre lho numpak bis ngeten iki. Sebab akhir-akhir niki akeh sopir sing ugal-ugalan ngoyak penumpang. Nyawanipun manungsa niki pun dianggap kaya larahan, ora pengaji blas. Mongko rejeki ora kena dioyak lho. Kabeh wis paringane Gusti. Aku mantuk-mantuk tondo sarujuk nglegani kancor bukan. Winginane teng jurusan Jombang mriki nggih wonten bis sing diobong masa lho. Jalaran nabrak pengendara sepeda motor adep-adepan. Lewis ngerti yang ngarep iku ono kendaraan, lah kok maksa nyelip. Rahayune sopir lan keneke enggal melayu golek perlindungan yang kantor polisi. Lah saumpama mboten enggal melajeng, nggih mesti bakal dipulasoro wong akeh. Lajeng kenging menapa kok dalu niki mboten ngasto kendaraan pribadi mawon? Nitih kendaraan piyambak niku resikone nggih mboten sekedhik, Mas. Kedadeyan tabrak lari sakniki nggih kathah sanget. Milo kulon dere ajri lan trauma nitih sepeda motor piyambak. Langkung-langkung mongso Jawa. Ambak sami-sami berisiko nggih tasih pilih ngebis. Bis wis tekan pasar ploso ngedunake penumpang poro bakul sayuran lan polowijo. Suasana pasar wiwit rame sing akeh ya kuwi sayuran polowijo lan maneka buah-buah sing nedya dikirim menyang maneka pasar tujuan. Aku nyicil ayem jalaran anggonku numpak bis wis matuk setengah perjalanan. Ndak sawang wadon aran Sri Rahayu ora kengguh ngungak suasana pasar sing wiwit rame. Pilih ndingkluk kanthi praupan suntrut kaya lagi nggembol masalah jalaran katon yen nembe nandang sungkawa. Mbak e mandhap pundi? Krungu pitakonku wadon pinggirku mau jumblak kaget. Mandhap karang kembang? Karang kembang ajeng kuburan kidul gudang bulok mriku nggih. Sing tak takoni wangsulane mung mantuk. Praupan katon tambah suntrut. Kaya nembe nyandang kesedihan. Aku malih rodok pekewuh nerusake omongan. Kepiye maneh yen ora omongan ya tambah ngantuk. Kuatir yen keblanjur mudun saka bis. Witekno kahanan jaba wis peteng ora kawistara endi protelon ngendi prapatan. Dasar supir lan kernet ya mung konsentrasi ngwasi dalan ngarep sing munggah medun menggak-menggok. Nuwun sewu. Saenget kula wilayah Kembang Karang Kembang niku kan sangaran wingit nggih. Kapan kecelakaan korbane ora ngukup nyawane. Kata sing mestani kecelakaan mau pokali bangsa lelembut sing ajeg ganggu. Pancen bangsa lelembut ingin dindi tansah dados kambing hitam. Kamangka sing sangar lan jahat niku nggih manungsane, nanging sing disalahke dadi memeti lan ganggu nggih tansah bangsa lelembut. Kadang alam dirusak karena serakai manungsa, nanging bareng diwales setitik dening bangsa goib, panudinge marang bangsa lelembut tansah nista. Panjlentrehe setengah meneh sesorah pitutur marang sing ngrungokake. Embuh wis kaping pira aku mantuk-mantuk. Ana sing dadi gawokku. Ya gene wadon iki semu mbelani bangsa lelembut. Senajan anggone gawe dudutan sejatine ya ana bener. Pernah ana wong lara nemen sarampunge ngetoki kayu ing kuburan sing disalahke demit sing ganggu. Ana gempa bumi ujare sing mikul donya lagi. Ana gunung jeblok ujare sing bau reksa ngamuk. Kamangka kabeh mau krana menungsa seneng rusak lingkungan, seneng rusak alam kadidine keseimbangan ekosistem. Dalan deder munggah gunung pegat, mesin kendaraan krosong reng. Aku wong loro meneng ora caturan. Dak sawang penumpang arepku padha turu kabeh. Kari supir lan kenek sing isih melek nguwasi dalan aspal. Kanan kiri diapit pragasan gunung sing tanpa lampu penerang. Ujare akeh gunung pegat iki uga klebu papan sing wingit. Akeh kecelakaan tunggal lan kecelakaan antar kendaraan sing kedadiane kadang ora klebu nalar. Ana sedan idep-idep mesine mati banjur nyelonong nyemplung kalen pinggiratan. Bonceng sepeda motor ngerti-ngerti sing bonceng nyangkut wit mangklung dalan. Malah ono kendaraan leren jejer-jejer nganti puluhan jumlahe krana ono keramaian. Kamongko ing ngarepe ora ana apa-apa lan akeh meneh kedadian-kedadian nyolowedi sing ora klebu ing nalar. Ngapunten, Mbak, jenengan kula ajak omong terus mboten saged sare nggih. Mboten napa-napa kok. Kula malah remen wonten rencang kangge cegak melek. Kula teng griya kijenan, mboten wonten kanca caturan. Tepi-tepi tindak karang kembang badhe sonjo dalemi sinten? Mestine asli kula niku Jombang. Ning nembe bangun griya enggal teng karang kembang. Kula tasih mriki-mriki saderenge griya kula teng karang kembang niki saged dipanggeni. Anggenipun adeg griya pancer pundi? Menawi sampun mangertos bilih wonten kalodangan kula tak sambang rikon jendak. Kalih panggenan setunggal teng jalan Flamboyan, setunggali malih teng gang ngajeng karang kembang riku. Wangsulan mau atiku tido-tido. Apa bener bangun omah kulon protelon karan kembang? Kamongko ngarep protelon karan kembang kui areal kawasan kuburan. Tondo pitakon mau gelis buyar tanpa wangsulan krono lakune bis wis nyedaki papan tujuan. Pirembugan kepunggel jalaran kaslak bis wis ngambah dalan disongwok. Ateges karo omahku kari sepilo jarake. Nyedaki terminal babat penumpang wisaya entek. Wadon sandingku sing maune dadi kanca rembugan dadak kok berturu ngorok senggar senggur. Tangi-tangi wis nyedaki kuburan karang kembang. Wis mandek protelon karang kembang marep kuburan. Aku melu mudun mesisan jalaran jarak ambek padunungku kari ratusan meter. Tinimbang mudun ngarep gudang bulok rasane nanggung, pilih melakukan tipawat dan bok menawa ana warung, aku arep golek isi weteng. Witekno, wiwit mulih saka Jombang nganti bali tekan omah weteng burung klebon panganan. Nedeng enam pikir dadak aku lagi kelingan yen durung pamit pepisan, ambi kanca wadon sing nembe mudun bareng. Pantes-pantes wong pepisan sakwise wis rong jam dadi kanca cerita rembugan ing jero bis. Balin tak telingai jebul wis ora ana. Celileng tak golek wis ilang saka panyawang. Jebul wis nyabrang ratan mlaku ngenrengon arah kuburan karang kembang. Aku kaget ra karu-karuan. Tekan lawang kuburan wadon mau melengak nyawang aku karo meringis. Terus klepat rabas petengi kuburan. Sak klebatan wae wis ilang diuntal wengi. Mengkirik wulu ing tangan kosong ngadek kabeh. Lakar mau cerita yen dhewe manggon omah jalan Flamboyan lor toko bangunan kaji jalal arah mengetan. Lah kok saiki mlaku ngulon nyebrang dalan mlebu kuburan. Apa ana dalan anyar kulon kuburan kono? Sakilingku kulon kuburan rak pring dapuran sesek rerungkut banget. Kanyatan aing sing ngrusuhi pikiran gelis tak kipatake adoh krana iling weteng kroncongan. Sak pungkure wadonaran Sri Rahayu pepisahan, aku enggal jumangkah ngalor tumuju arah gudang bulok pancer jurusan padunungku. Dalan antarané kuburan lan gudang bulok kuwi tumuju perumahan Gajah Indah. Ora langsung mulih nanging tak pilih golek isi weteng bersih. Nalika mampir warung ngarep puskesmas karang kembang, sak lorik gudang bulok agi-agi pesen sego goreng pangan nenggon lan bungkus mie goreng rong bungkus kanggo anak bojo ing omah sing antri akeh. Sinambi ngrampung te mangan sego goreng aku krungu wong-wong sing padha andhok ing kono crita ngenani kacilakan awan mau ing ngarep kuburan Karang Kembang. Diceritake yen ana bocah wadon asal saka Gudon Jombang numpak sepeda motor Beat warna abang arep menggok protelon ditabrak truk mati nenggon. Awan mau layon langsung digowo ambulan menyang Jombang. Bocah wadon mau aran Sri Rahayu mulai sambang keluarga ing jalan Flamboyan. Apes ngalami kacilakan. Malah sepeda motor Beat sing wis ringsek diangkut ing pos polisi Mbayeman. Aku ngowoh ngrungokke crita gegirisi batinku oling yen ngono Sri Rahayu sing mau saungguhan karo aku ning bis kuwi mung arwahe korban kacilakan. Wola-wali sego goreng sing wis tak sendok ora sida tak pangan. Idep-idep petengku wis krasa kebak isi lanek. Sidane sego goreng sak piring sing tak duwiti ora sida kepangan. Mung bungkusan loro kanggo anak bojo sing tak gawa mulih. Sak dawane dalan tumuju perumahan Papan Gunungku, uwayangan Sri Rahayu ora bisa wal saka angen-angenku. Lambe ndremimil terus umbul donga. Muga-muga arwah penumpang nunggal sak bangku mau enggal antuk papan sing sak mestine. Iki crita nyata wadon aneh ing Karang Kembang bersama tim Cima.